Ada seorang ada artis yang masih eksis bersama Sonata, ya. Dan kali ini bergabung bersama New Gema. Siapa dia kalau bukan Cindy Marenza. Marenza. Kita goyang lagi sama-sama. Ditunggu request lagunya ya. Spesial.